jabu pakai lalo moni rohaku ai inama nabu manusia ini lobi siang narta dongi ai dang parku sadiana habis asal madao dan sonang tahe pikir aki.